langit berbintang, tapi apa daya hatiku bimbang. Langit yang tinggi tak dapat ku jelang. Betapa nestapa diri menderita, tak tercapai cita-cita yang ku pinta. Nasib berbalut luka dan nestapa, aku simpan rasa di dalam jiwa. Betapa kecewa, tapi ku tak putus asa, membiarkan jiwa kecewa. Walau hatiku tersiksa, bagiku tiada mengapa. Ku sabar menanti petang hingga pagi, walau rasa letih. Teruskan ku cari dengan sungguh hati, hingga tercapai maksudku pasti. Sambil tawakal kepada Ilahi, ku mohonkan hasil maksud di hati. Oh Tuhan ku Rabbi, tapi ku tak putus asa, membiarkan jiwa kecewa. Walau hatiku tersiksa, bagiku tiada mengapa. Ku sabar menanti petang hingga pagi, walau rasa letih. Teruskan ku cari dengan sungguh hati, hingga tercapai maksudku pasti. Sambil tawakal kepada Ilahi, ku mohonkan hasil maksud di hati. Oh Tuhan.